Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang sholatul khawf dari kitab Bulughul Maram. Kemarin sudah kita baca kaifiyah yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan dua kelompok ketika musuh tidak di arah kiblat. Satu pasukan sholat bersama Rasulullah SAW, satu pasukan berjaga. Ketika Rasulullah naik ke rakaat yang kedua, maka makmum menyelesaikan sendiri-sendiri rakaat keduanya sampai salam, sholat dua rakaat, kemudian masuk kelompok yang kedua yang tadi berjaga, rolingan dengan yang sudah sholat. Ketika Rasulullah tahiyat akhir di rakaat yang kedua, maka makmumnya menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri-sendiri, kemudian salam bareng dengan Rasulullah SAW. Itu kaifiyah yang pertama. Sekarang kita masuk kaifiyah yang kedua dari hadisnya Ibnu Umar. Masluhi. Enggak bisa. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kibalan Najd. Aku berperang bersama Rasulullah SAW di arah Najd. Kemudian kata beliau radhiyallahu an, ini nuskohnya di sini, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu. Ada tambahan di situ ya, fawazainal aduwa fasofafnahum. Kami menghadapi musuh fasofafnahum, lalu kami pun naam bersof. Baik. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina. Rasulullah sallallahu wasallam salat mengimami kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahum. Satu kelompok ikut salat bersama beliau. Ini masih ketika musuhnya tidak diarah kiblat. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal 'adu. Satu kelompok yang lainnya menghadap ke arah musuh. Satu kelompok lainnya menghadap ke arah musuh, satu kelompok taib salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'a biman mahu rak'atan. Beliau rukuk bersama makmum yang ikut salat. Wa sajada sajdatain, sujud dua kali sujud. Sujud dua kali sujud, berarti tinggal naik ke rakaat yang kedua. Summan sorofu makana ta'ifatil lati lam tusalli. Kemudian mereka pun insorofu, pergi mengarah ke tempat kelompok yang belum sholat. Ke tempat kelompok yang belum sholat. Nah, ini baru sholat satu rakaat. Bedanya kalau yang tadi yang pertama Rasul berdiri, naam, ini menyelesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri. Kalau ini hanya sholat satu rakaat, sholat satu rakaat kemudian rolling, langsung rolling, gantian dengan kelompok yang tadi belum sholat, yang sedang jaga musuh. Faja'u, kelompok yang kedua datang. Faroka abihim rokatan wasajada sajdatain. Sholat satu rokaat bersama Rasulullah SAW. Summa salama. Kemudian Rasul salam tanpa menunggu kelompok yang sedang beliau sholat dengannya menyelesaikan rokaat yang kedua. Rasul sudah dua rokaat, beliau langsung salam. Beliau langsung salam. Faqama kullu wahidatin minhum. Semua jamaah kemudian menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Faqama kullu wahidatin minhum. Faraka ali nafsi rak'atan, rukuk satu rukuk. Wa sajada sajdatain, sujud dua kali sujud sampai selesai. Muttafaqun alai wa lafdhu lil Bukhari. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Ini kaifiyah yang kedua. Kaifiyah yang kedua. Diingat cara yang pertama, ketika Rasulullah naik ke rakaat yang kedua, makmum itu menyelesaikan rakaat keduanya sendiri-sendiri sampai salam, kemudian baru bubar jaga yang belum sholat masuk. Jadi Rasul berdirinya lama. Kloter kedua masuk, kemudian ketika Rasulullah tahiyat akhir, yang sekarang sholat satu rakaat itu berdiri untuk rakaat yang kedua. Sampai kemudian duduk tahiyat, Rasul salam, mereka salam. Jadi imamnya sholatnya lama berdirinya dan juga lama tahiyatnya. Nah, baik. Sekarang kaifiyah yang kedua, kaifiyah yang kedua, ketika selesai satu rakaat, makmum ini bubar. Tidak menjalankan rokaat yang kedua. Makmum langsung rolling dengan yang masih jaga. Yang jaga masuk ngikuti Rasulullah yang sudah dapat, yang naik ke rokaat yang kedua. Ketika Rasul salam di rokaat yang kedua, makmum ini menyelesaikan rokat keduanya sendiri-sendiri sampai salam. Terus yang jaga bagaimana? Yang jaganya sholat. Yang jaga ngerjakan sholat yang kurang satu rokaat. Yang jaga juga menyelesaikan sholatnya yang kurang satu rokaat. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sehingga dari cara yang kedua ini, dari cara yang kedua ini, naam. Duh. Kelompok yang pertama tadi yang baru satu rokaat terus jaga, kan jaganya tidak menghadap kiblat. Musuhnya kan tidak menghadap kiblat. Terus rokaat keduanya dijalankan selesai Rasulullah salam. Selesai Rasul salam, yang di belakang Rasulullah mengerjakan sholat dua rokaatnya, rokaat keduanya sendiri-sendiri. Terus yang jaga, yang jaga ya sholat. Ngadepnya mana? Ngadepnya ke arah musuh, tidak ke arah kiblat. Jadi bukan kemudian langsung menghadap ke arah kiblat mengerjakan rokaat yang kedua, tidak. Ya menghadap ke arah musuh. Musuhnya menghadap kemana itu? Ya, sholatnya menghadap ke sana. Baik. Sehingga dari hadis ini, di cara yang kedua ini, menunjukkan kepada kita yang pertama, annal harokat al kathirah, bahwasanya gerakan yang banyak fis sholat, gerakan yang banyak fis sholat di dalam sholat. Baik. La tubtilu sholat, tidak membatalkan sholat. Idza kanat lil darurah, jika memang darurat. Ya. Gerakan yang banyak di dalam sholat tidak membatalkan sholat jika darurat. Gerakan yang mana ini? Yang dibicarakan adalah kelompok yang pertama, kloter pertama, baru satu rokaat kemudian kan jalan dia. Jalan membelakangi kiblat lagi. Nah, bergerak dia. Bergerak untuk jaga. Ini posisinya masih sholat karena belum salam. Dia melangkah dengan langkah yang mungkin lebih dari 3 langkah. Di tempat jaganya di mana? Gerakan-gerakan yang banyak di situ. Baik, mungkin juga sambil memanggul senjata atau semisalnya. Baik, ini tidak membatalkan sholat meskipun gerakan lebih dari 3. Kenapa? Lid darurah. Ya, karena darurat. Baik. Gerakan-gerakan yang banyak, naam, di dalam sholat, lid darurah, ini tidak membatalkan sholat. Baik. Yang kedua, ada mustiqbalil kiblah, tidak menghadap kiblat, lil darurah, karena keadaan darurat juga, la tubtilus sholat, tidak membatalkan sholat. Membelakangi kiblat dalam keadaan darurat, ya, ini tidak membatalkan sholat. Nah, ini kembali, ini kloter yang pertama yang dibicarakan. Selesai rokat yang pertama, kemudian berpindah ke tempat jaga, ya. Bukan dengan jalan mundur, tapi dengan jalan biasa meskipun membelakangi kiblat. Ini tidak membatalkan sholat lid darurah. Nah, ini gugur kewajiban menghadap kiblat lid darurah. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 239. Fa in khiftum, jika kalian khawatir, farijalan aw rukbanan, maka sholatnya dengan jalan kaki atau dengan naik kendaraan. Ketika sholat sambil dikejar, sambil mengejar, boleh. Berarti menghadapnya ya tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, baik, ini ketika darurat. Ketika dalam keadaan perang. Naam. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Ini kaifiyah taib yang kedua. Ya. Kaifiyah salat khauf yang kedua. Naam. Kemudian sekarang yang ketiga. Kaifiyah yang ketiga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Aku menyaksikan, aku ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat khauf. Fa shaffafna shaffaini. Kami dibikin dua shaf. Kami dijadikan dua shaf. Shaffun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijadikan dua shaf, ya. Shaf di belakangnya Rasulullah wal adu bainana wa bainal kiblah. Dan musuh itu antara kami dan antara kiblat. Berarti musuhnya sekarang di arah kiblat. Dua tadi ketika musuhnya tidak di arah kiblat, sekarang cara yang ketiga ketika musuhnya di arah kiblat. Tetap dijadikan dua shaf. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasul takbir, takbiratul ihram. Wakabarna jami'an, kami semuanya dua shaf itu ikut bertakbir. Sekarang tidak ada yang nyempal jaga, semuanya dalam barisan. Karena musuhnya di arah kiblat, tapi dibagi dua, ya, shaf pertama dan shaf kedua. Semuanya ikut takbiratul ihram. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Ketika Rasul rukuk, shaf pertama dan yang kedua semuanya ikut rukuk. Pertama dan kedua ikut rukuk. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk wa rafa'na jami'an. Kemudian ketika i'tidal, kami mengangkat kepala-kepala kami, semuanya ikut i'tidal. Shaf pertama, shaf yang kedua. Summa nahadara bisujud. Kemudian tatkala Rasul turun untuk sujud, wasaf alladhi yalihi, dan saf yang di belakang Rasulullah, saf yang pertama yang ikut sujud. Ya. Rukuknya semua, iktidalnya semua, tapi ketika rukuk, ketika sujud hanya saf yang pertama yang sujud bersama imam. Wa qama saf al muakhir fi nahril adwi, dan saf yang di belakangnya, saf yang terakhir, tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Jadi saf yang pertama ikut sujud, saf yang kedua berdiri. Ini kalau semua sujud bahaya. Nah, karena musuhnya di arah kiblat. Kalau rukuk mungkin masih gerakan masih bisa cepat karena hanya separuh berdiri. Kalau sujud posisinya mau berdiri juga mungkin agak lambat, ya. Maka ketika sujud hanya saf terdepan yang sujud, saf yang kedua tetap berdiri. Nah, falamma qada sujud, ketika selesai sujud yakni berdiri ke rakaat yang kedua, ya. Qama as-saf alladhi yalihi. Kemudian tib saf yang kedua yang belum sujud, sujud. Sampai selesai kemudian naik ke rakaat yang kedua. Ya. Qama shaf alladhi yalihi fa dzakaral hadis. Naam. Beliau tidak bawakan hadisnya dengan lengkap. Lah terus bagaimana ngerjakan ngerjakan rakaat yang kedua? Ya. Ketika di rakaat yang kedua, shaf yang terdepan itu mundur. Shaf yang di belakang maju, ganti posisi. Ya. Terus ya sebagaimana rakaat yang pertama. Ketika rukuk, rukuk bareng, ketika i'tidal bareng, ketika sujud, shaf yang pertama sujud, yang tadi tidak ikut imam, ya. Sampai selesai sujudnya, baik, baru kemudian shaf yang kedua sujud ketika ini dalam keadaan duduk. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Naam. Baik, ini wasalimna jami'an. Kemudian salamnya bareng-bareng. Ya. Salamnya bareng-bareng. Ini kaifiyah yang ketiga. Kapan itu? Ketika musuhnya di arah kiblat. Tapi kaifiyah ini boleh dijalankan ketika memenuhi dua persyaratan. Ya. Kaifiyah ini, cara yang ketiga ini bisa dijalankan ketika memenuhi dua persyaratan. Apa itu? Yang pertama, ketika musuhnya di arah kiblat. Ketika musuhnya di arah kiblat. Nah, yang kedua, tidak dikhawatirkan ada musuh yang menyerang dari arah belakang kiblat atau di arah yang lainnya yang bukan di arah kiblat. Ya. Kalau yakin ini memang arah belakang ini tidak mungkinlah musuh dari situ, ada gunung misalnya, ada pegunungan. Arah utara, arah selatan tidak mungkin. Satu-satunya akses kalau bisa masuk musuh ya di arah kiblat misalnya, maka boleh diterapkan cara ini. Ya. Tapi kalau kemudian ada kemungkinan musuh itu datang dari selain arah kiblat, maka tidak boleh dengan cara ini. Bisa dengan cara yang kedua atau cara yang pertama. Nah, ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Untuk cara yang ketiga ini, ya, cara yang ketiga ini sebagaimana cara yang pertama adil, adilnya Rasulullah SAW kepada pasukan, ya, yang tadi di saf depan, saf rakaat yang kedua mundur ganti yang saf yang kedua. Ya. Jadi sama-sama merasakan. Baik. Sebagaimana kaifiyah yang pertama. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga dari sini diambil faedah, ketika sangat-sangat mungkin dan bisa untuk mutaba'atul imam, ketika sangat-sangat mungkin untuk mengikuti imam, maka mengikuti imam. Ya. Ketika sangat-sangat mungkin untuk bisa mengikuti imam, maka mengikuti imam. Sebagaimana ini. Ketika rukuk itu bisa mengikuti imam, ikuti imam. Ya. Karena tidak terlalu bahaya. Misalnya. Ketika i'tidal bisa mengikuti imam, ikuti imam. Tapi ketika sujud, dikhawatirkan posisi musuh itu tidak kelihatan, maka gantian yang sujud. Saf terdepan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saf yang kedua tetap berdiri. Nah, berdiri jaga menghadap ke arah musuh. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Selama masih bisa ngikuti imam, maka ngikuti imam, karena innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Baik. Ini kaifiyah yang ketiga ketika musuh di arah kiblat. Nah, kemudian juga faedah dari hadis ini, dari kaifiyah yang ketiga ini, ketika makmum ketinggalan dari gerakan imam, ketika makmum ketinggalan dari gerakan imam, maka dia menjalankannya dengan berurutan sampai menyusul gerakan imam. Sampai menyusul gerakan imam. Naam. Ini kan ketika sujud hanya saf terdepan yang ikut sujud. Saf yang kedua masih berdiri. Ketika Rasulullah SAW sudah berdiri, saf yang belakang yang belum sujud, sujud dia. Sujud dua kali kemudian berdiri, namanya ketinggalan imam, disusul. Ya, disusul. Baik. Ini juga bisa diterapkan ketika seorang sholatul jamaah kemudian pas mungkin suara sonnya itu mati. Suara sonnya mati. Dia masih berdiri, ternyata tiba-tiba imamnya sami Allah liman hamdu. Itu wis rukuk. Dia cepat rukuk. Susul imamnya. Rukuk sampai iktidal. Nah, ini ketika ketinggalan gerakan imam karena udzur. Ya. Kalau ini darurat ketika salat khauf. Nah. Baik. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Ketinggalan dari gerakan imam karena udzur, ya. Enggak dengar suara takbirnya. Naam. Tapi syaratnya, syarat nyusul gerakan imam itu dengan syarat ketika posisi dia sekarang tidak sama dengan posisinya imam. Ya, ketika posisi dia sekarang tidak sama dengan posisinya imam. Apa contohnya? Misalnya dia sholat makmum berdiri. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah, surat Jumat misalnya, kemudian imam membaca Subhanaka Rabbikal A'la, dia berdiri enggak dengar suaranya lama, tiba-tiba sonnya nyala. Imamnya membaca hal ataka hadisul ghasiyah. Ya. Pada berdirinya ini sekarang. Oh, berarti imam ini sudah rokat yang kedua ini. Jangan nyusul kamu. Tetap berdiri. Kenapa? Karena posisi imam denganmu sekarang sama, sama-sama berdirinya. Berarti ikuti imam sampai salam, kemudian jangan ikut salam, naik ke rokat yang kedua. Ya, karena posisinya sama. Ketika tahu posisinya sama. Tapi ketika posisinya tidak sama, silakan ikuti susul imamnya. Ya. Tip. Ingatnya apa kedengarannya? Tip, imam masih sujud. Duh, imam sujud. Nah, langsung cepat posisi berdiri, dia ruku, tidak sampai sujud. Disusul imamnya. Tapi kalau posisinya sudah sama, imam sudah berdiri, rakaat yang kedua, maka dianggap yang kamu jalankan sekarang rokaat yang pertama. Nah, taib. Demikian pula bapak-bapak yang lambat gerakannya karena tua dan imamnya masih muda cepat gerakannya. Ya, disusul. Nah, taib. Sampai kedapatan imamnya. Ya. Nek ndak nutut, wis salat dhewe aja. Itu wis kecepetan imamnya berarti. Ya. Imamnya enggak tumaknina. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini kaifiyah yang ketiga ketika musuh di arah kiblat. Kemudian masih faedah diambil dari hadis ini, bolehnya maju atau mundur ketika di tengah-tengah sholat. Ya. Ketika di tengah-tengah sholat. Tadi kan ada apa perpindahan shaf, yang depan ganti belakang, yang belakang ganti depan. Ya. Baik. Ini yang ini maju, yang ini mundur, ini boleh. Sehingga ketika pas sholat jamaah ada shaf depan yang lowong karena mungkin ada yang batal, maka boleh yang belakang kemudian maju ke depan. Ya. Maju ke depan. Atau ketika seorang sholat sutrohnya itu saudaranya yang duduk, di tengah-tengah sholat saudaranya itu pergi, dia kehilangan sutroh, tapi dia lirik di belakang dia ada tiang, maka dia bisa mundur. Nah, untuk mendekati sutroh, baik, maju dan mundur di tengah-tengah sholat ini diperbolehkan. Lillahurroh. Nah, baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Nah, bagi makmum untuk menyempurnakan shaf, baik apa geser kanan, geser kiri, nah maju ke depan untuk menyempurnakan shaf, ini diperbolehkan dengan dalilnya di sini tadi. Baik. Wali Abi Dawud an Ibni Abbas an Ibni Ayyas afan Az-Zuraqi mithluhu wa zada innaha kanat bi usfan. Ya. Dari Abi Ayyas Az-Zuraqi semisalnya, baik, ada tambahan itu terjadi di usfan. Naam. Qala walin nasai min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu. Dan riwayat An-Nasa'i dari sisi yang lainnya dari Jabir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi raq'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami satu kelompok dari sahabatnya dua rakaat. Tetap dibagi dua, ya. Tetap dibagi dua. Baik, ini juga mungkin ketika musuhnya tidak di arah kiblat. Rasulullah ngimami kloter pertama, summa salama, sampai salam, ya, sampai salam dengan kelompok yang pertama. Summa sallah bi akharin rakatain, summa salama, kemudian ngimami kloter yang kedua dua rakaat sampai salam. Ya, baik. Ini kaifiah yang paling gampang. Dibagi dua kelompok, satu jaga, satu sholat bersama imam. Imamnya sholat dua rakaat sampai salam bareng. Kemudian imamnya ngimami kloter yang kedua. Sholatnya imam dengan kloter yang kedua dianggap sholat sunnah karena sudah selesai sholat fardunya. Ya. Yang kedua sebagai sholat sunnah. Baik. Kalau bingung-bingung, kaifiyah yang pertama, kedua, dan ketiga ini paling enak. Ini paling gampang. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Karena kalau memang belum pernah dipelajari dan belum pernah dipraktekkan, itu juga kaifiyah yang pertama, kaifiyah yang kedua, yang ketiga itu juga agak bingung, agak bulat. Nah, paling enak, paling gampang, paling mudah nih dari riwayat ini. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Ya. Dan yang semisalnya diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Bakrah, ini sifat yang keempat. Ini sifat yang keempat. Naam. Hanfidina azani wa azakumullah. Baik. Sekarang mana yang mau dipraktekkan ya tergantung dan terserah imamnya melihat kondisi makmumnya bagaimana. Makmumnya itu orang-orang yang pintar-pintar paham dengan kaifiyah yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau tidak. Kalau tidak paham ya sudah, ini kaifiyah yang keempat. Ya. Ini tergantung imamnya. Tergantung imamnya. Nah, baik. Kemudian sekarang yang kelima. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khaufi biha ula'i raq'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat khauf bersama biha ula, satu kelompok satu rakaat. Wa biha ula raq'atan, dan kelompok yang lainnya satu rakaat. Walam yakdu, masing-masing kelompok tidak mengkodok. Maksudnya setiap kelompok hanya sholatnya satu rakaat, imamnya sholat dua rakaat, makmumnya masing-masing kelompok satu rakaat. Ya. Tidak menjalankan rakaat yang kedua sendiri-sendiri sebagaimana cara yang pertama dan cara yang kedua. Baik. Tapi ya satu rakaat aja sholatnya, ya. Sholatnya hanya satu rakaat. Baik. Khairi fidina anzani wa a'azakumullah. Baik. Naam. Ini sebagian ulama ada menyatakan, oh ini apa? Enggak sah sholatnya cuma satu rakaat, ya. Riwayatnya dhaif misalnya. Baik. Riwayatnya sahih, ya. Riwayatnya sahih. Naam. Salat khauf yang satu rakaat. Naam, riwayatnya sahih. Baik. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Naam. Dari apa nih Abbas. Baik. Disebutkan anna salatal khauf raka'atan wahidatan. Salat khauf itu satu rakaat. Wa anna salatal safar raka'atani. Salatnya musafir itu dua rakaat. Wa anna salatal hadhari arba'ah. Dan salatnya hadir orang yang enggak safar itu empat rakaat. Naam. Disebutkan di situ di dalam Sahih Muslim, salat khauf itu satu rakaat, sehingga ini sah. Mereka tidak mengerjakan rakaat yang kedua. Maaf. Hanya mengerjakan satu rakaat. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Naam. Dan kaifiyah salatul khauf itu banyak. Mu'alif hanya menyebutkan lima. Banyak kaifiyahnya, ya. Banyak kaifiyahnya. Yang beliau sebutkan di sini hanya lima. Cukup. Nah, cukup untuk kemudian jika terjadi suatu yang demikian, misalnya baik, maka kita sudah mengilmui. Jangan paling enggak ada perang lagi. Kalaupun perang itu kan ya sudah jarak jauh, enggak berhadapan satu lawan satu kayak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan sniper-sniper jarak jauh, ya. Kan yang enggak mungkin mengadakan salat ini sudah terus dipelajari saja mbek menowo, ya. Nanti terjadi sesuatu kemudian harus mengalami yang demikian, jadi kita sudah bisa menjalankannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian naam, apakah sholat khauf itu bisa dijalankan ketika dalam keadaan hadir tidak safar? Ini semua yang disebut tadi dua rakaat menunjukkan memang safar. Ya. Karena jihad itu ada jihad difa'i. Jihad difa'i itu dia mempertahankan diri karena diserang. Ada jihad hujum. Jihad hujum kita yang keluar untuk menyerang, itu jihad hujum, ya. Berarti kan kalau jihad hujum itu namanya safar keluar. Kalau kita gak kemana-mana mau diserang, tapi berarti gak safar, berarti mukim. Nah, apakah juga boleh Tapi sholat khauf itu dijalankan dalam keadaan mungkin boleh. Ya. Kaifiannya bagaimana? Ya dibagi satu kelompok dua rakaat, kelompok yang kedua dua rakaat berikutnya tetap empat rakaat. Ya. Tetap empat rakaat. Baik. Kalau kemudian hadir maupun safar, ya, ketika sholat maghrib kan bagi musafir dan bagi mukim kan ya tetap tiga rakaat. Ya. Kalau kloternya dibagi dua, terus bagaimana kaifiah pembagiannya? Disebut kalau Ibnul Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, ini kitabnya Mazhab Hambali, beliau menyatakan wa in kana salatu maghriban, jika salatnya maghrib, shalla bi taifatil ula rak'atain, salat dengan kloter yang pertama, kelompok yang pertama dua rakaat, ya, wa tammat li anfusiha rak'atan, kemudian kloter itu menyempurnakan salatnya sendiri rakaat yang ketiga. Baik, rakaat yang ketiga baru kemudian ganti masuk kloter yang kedua. Baik, 2-1 ininya ya. 2 kemudian 1. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Naam. Kaifiyahnya persis seperti yang telah disebutkan, ya. Cuma pembagiannya 2 rakaat sama 1 rakaat. Pergantian kloternya. Nah, kalau sholatnya 2 rakaat musafir, ya seperti tadi 1 rakaat ganti, 1 rakaat ganti. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Kemudian di hadis berikutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma atau wa mithlu inda bin Huzaimah an ibn Abbas, dan yang semisalnya diriwayatkan Ibnu Huzaimah dari Ibnu Abbas. Baik. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi, salat khauf itu rakaatun ala ayi wajhin kana, satu rakaat apapun kondisinya. Naam. Rawal Bazzar bi isnadin dhaifin, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kita bisa pakai hadis yang sahih yang tadi disebutkan. Ya. Wa annu marfu'an, masih dari Ibnu Umar, marfu' sampai Rasulullah. Laisa fi salatil khaufi sahwun, tidak ada pada sholat khauf itu sahwun. Akhrajahu Dharqutni bi isnadin dhaif, ini juga riwayatnya dhaif. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya, kaifiyah sholatul khauf yang telah beliau sebutkan ada 5 cara. Naam. Baik, yang manapun bisa dikerjakan sesuai dengan keputusan pimpinan pasukan, mau kaifiyah yang mana yang dikerjakan tergantung pimpinannya dengan melihat kondisi dari pasukannya masing-masing. Baik, ketika tidak memungkinkan, ketika tidak memungkinkan untuk mengadakan sholat yang demikian, kerap sudah pecah perang. Ini kan belum diserang, sudah pecah perang. Tidak mungkin menggunakan formasi yang demikian karena musuh sudah masuk. Terus bagaimana? Maka sholat sambil lari, ya, sholat sambil tiarap dan macam-macam. Ya. Sesuai dengan kondisi masing-masingnya dan tidak mungkin itu berjamaah. Nah. Kalau us tidak fokus, tidak fokus sholatnya nanti, pikiran dan tenaga us belas tidak bisa, ya. Sholat dalam keadaan ketakutan sambil lari, naik ngejar masih asik, tapi naik dikejar itu kan yo wis enggak iso khusyuk lah. Nah, baik. Iya, disebutkan bahwa ulama ya salat nanti. Ya. Salat nanti ditunda salatnya, ya, ditunda salatnya. Baik, selama memang tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi untuk baik menjalankan jamaah salatul khauf. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Setelah ini mu'alif rahimahullah akan masuk membahas bab sholatil idain, sholat hari raya. Apa ini setelahnya ini? Mungkin sholat idain ini naam, sholatul idain mungkin bisa kita lewati sejenak. Nanti masuk dulu sholatul kusuf, ya, diloncati masuk dulu. Itu yang fotokopi itu ada itu. Masih ada ya sholat kusuf? Hah? Satu hadis. Ya sudah kalau gitu sholatul idain aja. Nah, karena biasanya itu kalau momennya belum dekat itu kurang bergairah. Kurang dekat dengan id itu kurang. Kalau sholat khusuf itu kan enggak bisa diprediksi. Tiba-tiba datang gerhana. Tidak bisa diprediksi. Baik. Karena sesuatu yang jarang dijalankan itu biasanya lali, lupa. Kayak bisa sudah dipelajari tapi prakteknya jarang. Terkadang pas ada kejadian lupa, sholat kusuf misalnya atau sholat jenazah lupa. Ini mau copo setelah takbir yang pertama karena jarang orang mati mungkin, terus jarang sholat jenazah, jarang dipraktekkan, ya. Nah, padahal sudah dipelajari karena lama untuk tidak dipakai itu terkadang lupa, butuh untuk diingatkan kembali. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.